Di sini ditanyakan, apakah seorang salafi yang terjatuh, tergelincir pada kesalahan, dosa, dia dianggap keluar dari salafi? Dibedakan dosa yang ada. Karena dosa secara umum, maka banyak. Tetapi dibedakan, kalau di sini dikatakan dosa yang diinginkan adalah penyimpangan. Dosa adalah penyimpangan. Yaitu penyimpangan dari akidah. Penyimpangan dari sunnah. Ini juga dosa. Maka bisa menyebabkan dia keluar dari apa? Dari manhaj ahli sunnah wal jamaah. Bahkan sekedar satu saja penyimpangan dari akidah, dari manhaj, bisa seorang keluar dari manhaj ahli sunnah wal jamaah. Tidak dilihat banyak kebaikannya, tidak dilihat banyak karyanya, tidak. Satu saja bisa menyebabkan seorang menyimpang keluar. Ini di sisi ulama ahli sunnah wal jamaah. Demikian. Tapi kalau itu adalah dosa-dosa maksiat. Yang dosa maksiat ini, tidak ada yang tahu kecuali dia. Tidak ada yang tahu kecuali dia pribadi. Atau mungkin ada yang tahu saudaranya. Namun itu pun dia melakukannya bukan karena sengaja dan bukan karena terang-terangan ingin melakukannya. Dia terjatuh, tergelincir. Maka tentunya ini urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia meminta maaf kepada Allah. Dia bertobat kepada Allah. Dia naam. InsyaAllah ta'ala akan diterima tobatnya. Kalau tobatnya itu adalah tobat nasuha. Ini tidak mengeluarkan dia daripada manhaj salafi. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi kalau ada seorang melakukan dosa. Terang-terangan. Lantas. Dia meremehkan dosa tersebut. Maka dia dikatakan fasik. Dia dikatakan fasik minal fusak. Dan tentunya dia dihajar, dia ditinggalkan karena perbuatannya tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Para sururiun dan halabiun MLM menyebarkan tahdzir Syekh Robi kepada Al-Ustadz Luqman Ba'abdu. Benarkah tahdzir tersebut masih berlaku sampai sekarang? Ini orang baru bangun tidur, baru mengigo dia. Nah. Ya, kalau Anda baru bangun tidur, cuci muka dulu. Kumur-kumur dulu. Gahwa dulu. Makan pisang goreng dulu. Setelah itu kan kayak komputer langsung ngecreng gitu. Baru dia bisa melihat dengan benar dan baik. Ini bangun tidur, lantas ke jalan. Yang dia lihat hitam putih semua. Jadi, ya subhanallah, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kita mengatakan tahdzir, hukumannya nantinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kif. Kita menyebarkan apa yang Syekh Robi mengingkarinya. Siapa mentahdir Ustaz Luqman? Dulu itu kekhawatiran Syekh Robi. Dulu kan. Adapun setelah berjalannya waktu, bahkan yang ada adalah tazkiyah yang kita dapatkan. Tazkiyah yang kita dapatkan. Ya subhanallah, naam. Betapa jeleknya hawa nafsu. Betapa jeleknya hawa nafsu. Naam. Jadi ini karena tidak ada yang bisa dijadikan naam hujjah, tidak ada yang dijadikan pegangan oleh mereka, maka mereka ngawur. Ini yang tadi kita ceritakan. Dia ini orang yang tidur, ngigau. Wallahu a'lam bissawab. Seorang yang mengucapkan kalam, apa ini juga talbis? Alhamdulillah tahdzir tidak membuat bangkrut. Ustadz Buton tetap tegar. Bahkan dakwanya di Tegal semakin melebarkan sayap. Maksudnya apa ini? Alhamdulillah tahdzir tidak membuat bangkrut. Memangnya ada tahdzir yang membuat bangkrut apa? Urusan dunia jangan dibawa ke urusan agama ya miskin. Anta miskin. Naam. Urusan orang jualan tidak dibawa ke dalam agama. Bangkrut dengan tidak bangkrut itu urusan dunia. Tahdzir. Tahdzir dalam urusan agama. Tahdzir dalam urusan agama. Kalau seorang itu sudah ditahdzir, maka ketahuilah agamanya tercoreng. Agamanya tercoreng. Kalaupun sekarang banyak orang mengikutinya, itu karena dalam keadaan tidak tahu, besok akan tahu. Kamu kira orang-orang ini akan ikut terus? Enggak, hatinya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Kalau mereka menginginkan kebenaran, mungkin pada waktu itu mereka karena tidak tahu mengikuti. Betapa banyak orang yang mengikuti Ikhwanul Muslimin tadinya. Simpatisannya. Pada kemudian hari mereka meninggalkan apa? Ikhwanul Muslimin. Karena tahu, oh ternyata Ikhwanul Muslimin itu khawarij. Ditinggalkannya Ikhwanul Muslimin. Padahal tadi dia bersama mereka. Dan ya subhanallah, siapa yang mengatakan bahwa banyaknya pengikut itu selamat dan sukses? Kalau banyak-banyakan pengikut, jamaah tabligh banyak. Kamu mengatakan sukses mereka. Sukses apanya? Sukses hurufnya. Hurufnya sukses. Tidak sukses. Agamanya tidak sukses. Wallahu a'lam bishawab. Kalau dikatakan melebarkan sayap. Nah, kalau sayapnya ini menggabungkan antara hak dan batil, itu bukan sayap. Yang diinginkan dengan kebaikan. Tetapi itu adalah mengumpulkan kebatilan. Lihatlah dai-dai yang menyuruh kepada kesesatan. Semua orang bisa dirangkul. Semua orang bisa dirangkul. Makanya kata para ulama salaf, apabila kamu dapati manusia, dia bisa merangkul semua manusia, maka ketahuilah dia itu adalah ahlul ahwa. Dia bisa merangkul semua manusia, itu adalah ahlul ahwa. Tidak ada yang bisa merangkul semua manusia. Kecuali ahlul ahwa. Wajahnya bisa 1000. Di sini warnanya hitam, di situ warnanya putih, di situ warnanya merah, sana warnanya abu-abu. Wajahnya bisa berubah-ubah wajah. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Dakwah yang hak dikatakan hak dan pembawanya di atas al-haq walaupun dia sendirian. Walaupun dia sendirian. Walaupun dia sendirian tidak ada yang mengikuti. Dia tetap dikatakan di atas al-haq kalau dia berjalan di atas al-haq. Kalaupun banyak yang menyelisihinya. Demikian. Ukurannya bukan banyak-banyaknya orang yang mengikuti. Kita bukan dakwah-dakwah demokrasi. Banyak-banyakan orang. Bukan. Wallahu a'lam bishawab. Dulu, kita dapati para ulama kita. Tidak ada yang bersamanya kecuali dia sendiri. Sehingga para ulama kita mengatakan, atau salafun as-saleh mengatakan, al-jama'atu ma wafaqal haq in kunta wahdak. Seorang berada di atas al-haq, itu dikatakan jamaah. Padahal jamaah ini maknanya banyak. Tetapi dikatakan jamaah. Kalaupun dia bersendirian. Selama dia berada di atas al-haq. Adapun kalau banyak. Tidak dikatakan jamaah. Kalau dia menyelisih apa? Menyelisih al-haq. Wallahu a'lam bissawab. Wallahul musta'an. Begini akibat salah didikan begini. Salah dididik jadi begini. Pemikirannya kacau. La ilaha illallah. Di sini ada pertanyaan berkenaan. Sebetulnya pertanyaannya berkaitan dengan leasing-leasing rumah, motor. Dan yang sejenisnya. Kalaupun dia tidak bermuamalah langsung, tapi dia menjadi maklarnya, maka sama saja. Siapa yang berta'awun alal ithmi wal udwan masuk di dalamnya. Maka hindari, jauhi, tinggalkan. Itu adalah perkara yang batil, yang riba, yang haram. Cukuplah engkau berakad dengan akad yang batil. Maka tinggalkan kredit dengan perlesingan yang ada sekarang ini. Atau yang sejenisnya, baik itu motor, baik itu rumah, ataupun yang lainnya. Atau bahkan menjadi maklarnya. Ikhwan, masih banyak yang halal. Masih banyak yang halal. Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan yang halal itu lebih banyak dari yang haram. Yang haram itu sedikit. Kenapa kok kita lebih tertarik kepada yang haram? Yang halal itu banyak. Wallahu a'lam bissawab. Maka kesimpulannya demikian, kita jangan menjadi maklarnya, kita jangan menjadi pelakunya yang langsung bermuamalah leasing ini atau kredit leasing ini dan yang sejenisnya. Wallahu a'lam bissawab. Apa bukti konkret kadzab, fattan, makir, dan la'abnya Mustafa Al-Butoni? Ini kayaknya bukan saya yang menjawab, tapi antum yang menjawab, ya? Iya kan? Yang langsung mendapatkan afailnya Mustafa siapa? Kalian di Tegal ini. Kalian tahu. La'ab itu apa? Fattan itu apa? Makir itu apa? Kalian paham? Nah, sehingga para asatid mengatakan demikian. Orang ini fattan. Orang ini kadzab. Mungkin kalau kita mengumpulkan kadzabnya, ada yang bersedia memberikan persaksian. Kalau kita mau mengumpulkan tentang fattannya, ada yang bersedia memberikan persaksian. Kalau kita mengatakan makirnya, juga ada yang bersedia memberikan persaksian. La'abnya juga demikian. Sekarang dia bergabung dengan Al-Irsyad. Mencoba bergabung atau sudah bergabung. Mungkin ada yang menjadi saksi. Naam. Ini apa namanya? Manhaj salafi, saya tanya antum. Sebagaimana yang kita dengarkan tadi. Ini la'ab namanya. La'ab. Yaitu bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya mempermainkan dakwah. Mempermainkan agama ini, manhaj ini. Wallahul musta'an, wallahul musta'an. Saksinya di sini banyak tentunya. Naam. Para asatidz menghukumi apa yang masuk kepada kita dari data dan keterangan bayyinah. Apakah Depak cocok dengan Zalawi? Maksudnya, apakah Departemen Agama gitu? Nah, Departemen Agama adalah hukam kita. Hukam kita.

Menyimpangkan manusia dari jalan Allah ini bukan ghibah, ini penjagaan terhadap agama Allah. Wallahu a'lam bissawab. 6. Nanti kalau ini kita katakan demikian, nanti kita katakan Imam Ahmad tukang ghibah. 6. Ibnu Abi Hatim tukang ghibah. Semua para ulama nanti kita katakan itu tukang ghibah. Kita aja yang bukan tukang ghibah. 6. Bagaimana sikap kita terhadap teman yang mauqifnya tidak jelas? Kemana? Karena tidak pernah membicarakan tahdziran asatidzah atau ulama terhadap da'i yang menyimpang disebabkan takut ghibah. Ya subhanallah, ini ikhwah salafiyin perlu bimbingan, perlu pengajaran yang benar tentang agama Allah. Karenanya, jauh-jauh hari kita diingatkan oleh para ulama kita, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama. Ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Belajar kepada siapa yang benar. Jangan belajar kepada siapa yang tidak pantas, tidak layak diambil ilmunya. Bikin membuat kita bingung. Membuat kita tidak mengerti manhaj, membuat kita tidak mengerti agama. Pembahasan tahdzir bukan pembahasan ghibah, ini sudah dibahas oleh para ulama kita zaman dahulu. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala membuat kitab perbedaan antara ghibah dengan tahdzir. Dan Ibnu Rajab Al-Hanbali juga mengatakan demikian, menulis satu kitab Al-Farku Baina Ta'yir. Dan yang lainnya para ulama juga membuat risalah. Sehingga saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Membicarakan orang-orang yang menyimpang bukan ghibah. Sekarang kita kembali kepada pertanyaan teman kita ini tidak berani membicarakan. Mungkin diberitahu. Mungkin diarahkan. Kalau dia mengatakan, saya takut ghibah. Kita katakan kepadanya, siapa yang mengajarkanmu bahwa ini ghibah? Kamu mendapatkan pemahaman dari mana? Perlu kamu belajar yang benar agar kamu mengerti ini bukan ghibah. Kalau dia tidak mau mendengar dan dia tetap ngeyel, maka tidak ada na'am tanggung jawab lagi bagi kita untuk mengarahkannya, kita sudah mengarahkan. Naam. Apakah kita berteman akrab dengan ikhwanul muslimin? Ya subhanallah. Nanti ditanya bagaimana kalau kita nikah dengan ikhwanul muslimin? Nanti kalau ditanya bagaimana kalau kita naam arisan dengan ikhwanul muslimin? Nanti akan ada pertanyaan demikian. Ya saudaraku sekalian, kita sudah dengarkan tadi. Sudah teriak-teriak kita mengatakan bukan dari manhaj salaf. Kef ditanyakan sekarang, naam, apakah berteman akrab dengan ikhwanul muslimin diperbolehkan? Ya jawabannya ya tidak boleh. Allahul musta'an. Ikhwanul muslimin adalah naam, kelompok sesat dan menyesatkan. Bahkan ikhwanul muslimin adalah kelompok yang menanamkan benih khawarij kepada umat ini. Kepada umat ini. Naam. Tayyib. Apakah membicarakan penyimpangan seorang dalam hal manhajnya merupakan bagian dari ghibah? Karena ana tidak bisa tidur kalau ada ikhwan yang membahas penyimpangan tersebut. 6. Ya subhanallah. Kita tadi telah dengarkan kalau memang masih tidak bisa tidur, saya sarankan minum obat tidur. Insyaallah kalau satu kurang dua Kalau dua, tiga, biar dosisnya lebih banyak. Naam. Ya akhi, hatimu gantungkan kepada Allah, jangan gantungkan kepada seseorang. Al-haqqu min rabbika. Jangan al-haq itu dari seorang. Dari Rabbmu tabaraka wa ta'ala. Gantungkan hatimu. Ikatkan hatimu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kepada manusia. Naam. Sehingga tentunya kalau itu adalah agama Allah, apa yang datang keterangannya dari Allah, mesti kita wajib untuk menerimanya. Kalaupun orang yang kita bicarakan ini adalah orang yang kita cintai. Orang yang kita cintai, bahkan bapak kita, ibu kita, saudara kandung kita. Tapi terkadang aneh, ikhwan sekalian. Ketika bapak ibunya dibicarakan, dia bisa tidur ngorok. Padahal ini yang melahirkannya. Ini yang memberikan makan padanya, minum padanya. Tapi kalau ini orang yang dia cintai dibicarakan, dia tidak bisa tidur nyenyak kayak ini. Ya subhanallah, ini adalah keterlaluan. Sehingga, ikhwas kalian, kita menggantungkan, mengikat hati kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang disebutkan, apa yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah agamanya, kita ikuti. Apa yang menyelisih, kita tinggalkan. Kainamankan siapapun orang yang menyelisih agama Allah, kita tinggalkan. Agama ini tidak dibangun di atas perasaan. Agama ini dibangun di atas dalil. Hujjah. Wallahu a'lam bisawab. Apakah boleh kita membicarakan penyimpangan seseorang dalam hal agama dan manhajnya, atau hanya ulama saja dan ustaz saja? Tentunya yang mengetahui kesalahan dan mengetahui penyimpangan itu adalah orang yang berilmu. Setelah dia dibicarakan oleh orang yang berilmu, bagi kita untuk menukilkan pembicaraan orang yang berilmu ini kepada manusia agar manusia juga mengetahuinya. Agar manusia juga mengetahui dan meninggalkan kerusakan orang yang dibicarakan ini. Meninggalkan orang ini dengan kerusakannya. Wallahu a'lam bisawab. Nah, banyak yang masalah-masalah ghibah. Ini antum wallahul musta'an apa diajarkan tentang ghibah atau diajarkan tentang enam Allahul musta'an, Allahul musta'an. Nas'alullah salama wal afiyah. Padahal, ya ikhwan sekalian, dulu sebelum adanya Mustafa Al-Buthani di sini, kalian sudah mendengarkan dari Asatidz Al-Fadil tentang bimbingan agama, dan kalian telah dengarkan banyak tentang na'am, keterangan-keterangan agama. Seharusnya kalian mengingat nikmat Allah yang telah Allah berikan dahulu tersebut. Naam. Apa yang diajarkan kepada kalian bukan agama racun. Racun yang mematikan agama kalian. Ketika kita membicarakan ahlul ahwa wa ahlul bidai, orang sesat dan menyimpang dikatakan ghibah, ini adalah racun. Racun yang mematikan agama kita. Wallahul musta'an. Setahu kami, antum yang menyampaikan pada kami via SMS tentang tahdzir para asatidz di Wates Temanggung, bukan di Wates, Temanggung, terhadap Abu Salman, bahwa dia kadzab makir fattan la'ab. Naam. Perkataan itu dari apa yang kita dapati dari data dari kalian.